Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian kita pembahasan tentang puasa. Pembacaan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Masih berkaitan dengan bab yang pertama, fi muqaddimati shiyam. Pendahuluan-pendahuluan tentang puasa. Sekarang kita masuk pembahasan yang keempat. Qal mu'allifun hafizahumullah ta'ala. Al-mas'alatu rabi'ah, pembahasan yang keempat dari bab yang pertama ini. Fadlu siyami syahr Ramadan wal hikmatu min masyru'iyyati shaumih. Keutamaan berpuasa di bulan Ramadan dan hikmah disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan. Fadlu, adapun keutamaannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa salat malam di malam Lailatul Qadar dengan keimanan, mengimani disyariatkannya salat malam pada malam Lailatul Qadar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu, yang telah lewat, yang telah lampau. Wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan barang siapa berpuasa Ramadan dengan keimanan, mengimani wajibnya puasa Ramadan dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ihtasabul ajr min Allah, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu, yang telah lampau. Dalam hadis ini terangkan di antara keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, sebab Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu pada waktu lampau. Dalil yang lainnya, wa anhu radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jutinibatil kaba'ir. Salat lima waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadhan ke Ramadhan berikutnya, ini penghapus dosa antara waktu-waktu tersebut. Nah, jika dijauhi dosa-dosa besar. Dalam hadis ini boleh disebutkan di antara keutamaan berpuasa di bulan Ramadan akan menghapuskan dosa. Namun dengan syarat dijauhi dosa-dosa besar. Diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim tentang hadis yang seperti ini yang menghapuskan dosa-dosa bagi yang mengamalkannya, apakah itu puasa Ramadan, salat lima waktu, Jumat dan yang lainnya, bahwasanya amal-amal yang seperti ini bisa menghapuskan dosa kecil jika mendapati dosa kecil pada yang mengamalkan amal soleh ini. Nah, jika mengamalkan amal soleh ini, apakah itu sholat lima waktu, puasa Ramadan, sholat Jumat, jika memiliki dosa kecil, maka dengan amal soleh ini dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jika yang mengamalkan amal soleh ini Allah jaga dari dosa-dosa kecil dan juga Allah menjaganya dari dosa-dosa besar, maka dengan amal soleh ini akan semakin diangkat derajatnya. Akan semakin diangkat derajatnya. Dan jika yang melakukan amal soleh ini tidak memiliki dosa kecil, Allah jaga dari dosa kecil, adanya hanya dosa besar, maka kata beliau, kami berharap mudah-mudahan dengan amal soleh ini dosa besar yang diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semakna ini yang diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim. Ya, bahwasanya amal soleh ini jika mendapati dosa-dosa kecil pada yang mengamalkannya, maka dosa kecil tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jika tidak ada dosa kecil, tidak ada juga dosa besar, Allah menjaga dari keduanya, maka dengan amal soleh ini akan semakin diangkat derajatnya, bertambah pahalanya, diangkat derajatnya. Dan jika tidak mendapati dosa kecil, adanya hanya dosa besar saja, mudah-mudahan dengan amal soleh ini dosa besarnya diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dosa besar agar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala harus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harus dibarengi dengan taubat. هذا بعد ما ورد في فضل صيام شهر رمضان وفضائله كثيرة. Ini sebagian dalil yang datang menerangkan keutamaan puasa di bulan Ramadan dan keutamaan-keutamaannya banyak. Dua hadis ini di antaranya. Kemudian berikutnya, al-hikmah min masyru'iyyati shaumih. Hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Syara'allahu subhanahu shauma lihikamin 'adidah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan berpuasa karena hikmah-hikmah adidah yang banyak. Wa fawaidah katsirah, dan faedah-faedah yang banyak. Nah, hikmah-hikmahnya banyak, faedah-faedahnya juga banyak. Fa min dzalika, di antara hikmah disyariatkannya puasa Ramadan, yang pertama tazkiyatun nafs, untuk membersihkan jiwa. Wa tathhiruha wa tanqiyatuha min al-akhlaatir radhi'ah. Membersihkan jiwa, mensucikan, membebaskannya dari campuran-campuran yang jelek. Wal akhlaqir radhilah, dan akhlak-akhlak yang rendah. Li'anna shauma yudayiku majariya syaitan fi badanil insan. Karena dengan berpuasa akan mempersempit jalannya syaitan pada badan manusia. Ini hikmah yang pertama. Karena syaitan disebutkan oleh Rasulullah bisa masuk pada manusia melewati tempat mengalirnya darah. Ini syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Syaitan bisa masuk pada manusia melalui tempat saluran darah, melalui saluran darah. Dan dengan seorang berpuasa akan semakin persempit jalannya syaitan untuk menggoda manusia. Sehingga jiwanya akan semakin bersih, semakin suci, terbebas dari akhlak-akhlak yang jelek. Agar semakin menambah ketakwaan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dengan berpuasa agar semakin meningkatkan, menambah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya, fi shaumi tazhidun fid dunya syahawatiha. Dengan berpuasa membuat seorang zuhud dalam dunia dan kesenangan-kesenangan dunia. Wa targhibun fil akhirati wa na'imiha, dan membuat dia senang terhadap akhirat dan kenikmatan akhirat. Dengan dia berpuasa agar dia zuhud, tidak tamak, tidak rakus dalam dunia, membuat dia bersemangat memperbanyak bekal untuk akhiratnya, mempersiapkan akhiratnya agar mendapatkan kenikmatan di akhirat. Dan Allah persiapkan pintu khusus di surga kelak bagi mereka yang perbanyak amal soleh, memperbanyak puasa. Ya, amal solehnya yang paling banyak puasa dibanding amal-amal yang lainnya. Allah persiapkan pintu khusus di surga. Dia akan masuk dari pintu tersebut, yaitu pintu Rayyan. Kemudian yang berikutnya, as-shaumu yabhathu 'anil 'athfi 'anil masakin. Berpuasa mendorong seorang untuk sayang terhadap orang-orang miskin, untuk menumbuhkan kasih sayang, perhatian terhadap orang-orang miskin. Wa syu'uri bi alamihim, merasakan sakitnya mereka. Ketika dia berpuasa merasakan sakitnya, susahnya usahanya haus, lapar. Dia akan teringat saudara-saudara dia yang susah mendapatkan makanan dari kalangan fuqara wal masakin, sehingga menumbuhkan kecintaan dia, rahmat dia terhadap saudara-saudara dia dari kalangan fuqara wal masakin. Lian as-sa'im yadhuku alamal ju'i wal 'atash. Karena seorang yang berpuasa merasakan sakitnya, susahnya, lapar dan dahaga, haus. Ila ghairi dhalika min al-hikamil balighah wal fawaidil 'adidah. Dan selain itu, dari hikmah-hikmah yang sangat dalam dan faedah-faedah yang banyak. Ini berapa faedah hikmah disyariatkannya berpuasa. Dan wajib kita yakini bahwa semua yang Allah perintahkan, semua yang Rasulullah perintahkan, pasti itu mendatangkan kemaslahatan bagi kita, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dan sebaliknya, semua yang Allah dan Rasulnya larang kita darinya, pasti mendatangkan madarrah, kerusakan, kerugian, bahaya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di antara yang Allah perintahkan adalah puasa, berpuasa di bulan Ramadan. Menjalankan ibadah ini pasti mendatangkan kemaslahatan. Di antara hikmahnya seperti yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Untuk membersihkan jiwa kita, diri kita, semakin menambah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, membuat zuhud dalam perkara dunia, tidak rakus, tidak tamak dalam perkara dunia, buat seorang semangat mempersiapkan bekal akhiratnya, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, al-mas'alatul khamis, pembahasan yang kelima, syurutu wujubi siyami Ramadan, syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Siapa yang diwajibkan berpuasa Ramadan? Yajibu siyamu Ramadana ala man tawafarat fihi syurutut taliyah. Wajib puasa Ramadan bagi mereka yang terpenuhi padanya syarat-syarat yang berikut ini. Yang pertama, al-Islam, beragama Islam. Yang diwajibkan berpuasa harus beragama Islam. Fala yajibu wa la yasihu siyamu minal kafir. Maka tidak wajib dan tidak sah puasa dari orang kafir. Jika ada orang kafir selain muslim, apakah itu Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya, jika ada dari mereka yang berpuasa, maka puasanya tidak sah. Li'anna siyama ibadah. Karena yang namanya puasa ini adalah ibadah. Wal ibadatu la tasihu minal kafir. Dan ibadah tidak sah dari orang kafir. Di antara syarat diterimanya ibadah harus Islam, beragama Islam. Inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang Allah terima hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan fala yuqbal min. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya puasa, semua ibadah yang lainnya. Puasa, salat, zakat, sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya, selama mereka masih kafir, maka tidak sah jika melakukan ibadah tersebut. Kekufuran penghalang diterimanya ibadah mereka. وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنْهَمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah, tidaklah menghalangi mereka diterimanya nafkah-nafkah mereka, sedekah-sedekah mereka, melainkan penghalangnya karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ayat ini menunjukkan bahwa kekufuran penghalang diterimanya ibadah, baik itu sedekah, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Faida aslama la yalzamu biqada'i ma fatah. Jika dia masuk Islam, tidak diharuskan mengqada puasa yang sudah terluputkan, yang sudah lewat. Yang sudah berlalu, tidak diwajibkan untuk diqada. Misalnya dia masuk Islam umur 18 tahun. Umur 18 tahun baru masuk Islam, dan pada usia tersebut dia baru berpuasa Ramadan. Adapun tahun-tahun sebelumnya yang dia sudah baligh, ketika usia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, dia tidak berpuasa padanya, tidak diperintahkan untuk mengqadanya. Di antara keutamaan yang diterangkan bagi mereka yang masuk Islam, orang kafir yang masuk Islam, bahwa semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua amal saleh yang mereka kerjakan sewaktu kafir bernilai pahala. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, ketika seorang sahabat Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, arid asya kuntu atahnafu fiha fil jahiliyah min sadaqah wa ataqah wa silaturahim hal fiha min ajr qal aslamta ala ma aslafta min khair aw nahwa. Ya Rasulullah, bagaimana tentang kebaikan-kebaikan yang aku lakukan di masa jahiliyah sewaktu aku masih kafir? Apakah itu bersedekah, membebaskan budak, menyambung silaturahim yang aku lakukan sewaktu masih kafir di masa jahiliyah? Apa aku mendapatkan pahala dari amalan tersebut ketika aku masuk Islam? Kata Rasul, aslamta ala ma aslafta min khair. Kamu masuk Islam dalam keadaan mendapatkan kebaikan-kebaikan, pahala kebaikan yang kamu lakukan sebelumnya sewaktu masih kafir. Nah, di antara penafsiran makna hadis ini itu bahwasanya amal soleh yang dia kerjakan sewaktu kafir ketika dia masuk Islam itu bernilai pahala, dicatat pahala, tidak sia-sia. Adapun jika dia mati di atas kufurannya, maka amal soleh tersebut sia-sia, tidak berpahala. Jika dia mati di atas kekufurannya, tidak masuk Islam. Adapun jika dia masuk Islam, maka amal soleh yang dia kerjakan sewaktu kafir akan bernilai pahala baginya. Dosa-dosanya semuanya diampuni, dan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sewaktu kafir sebelum masuk Islam semuanya akan dicatat pahala baginya. Kemudian syarat yang berikutnya, al-bulugh, baligh. Ada beberapa tanda seorang dikatakan baligh, di antaranya dengan usia 15 tahun. Ini bagi laki-laki maupun perempuan. Apabila usianya sudah 15 tahun, maka dia sudah baligh. Demikian juga di antara tandanya ihtilam, pernah mimpi basah, bagi laki-laki maupun perempuan. Dan tanda yang lainnya, kapan salah satu tanda ini ada, maka sudah cukup dikatakan baligh. Tidak harus terkumpul semuanya. Tidak harus terkumpul semuanya. Misalnya usianya baru 12 tahun, tapi sudah pernah mimpi basah, berarti sudah baligh. Atau perempuan misalnya 9 tahun sudah haid, sudah baligh. Fala yajibu siyamu ala man lam yablugh hadd at-taklif. Maka tidak wajib puasa bagi anak-anak yang belum mencapai usia taklif, usia mukallaf, belum baligh. Liqali sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalatha, diangkat pena dari tiga golongan. Fadzakara minhum as-sabiyya hatta yahtalim. Rasulullah sebutkan di antara tiga golongan tersebut adalah anak kecil sampai dia baligh. Ihtilam mimpi basah. Anak kecil yang belum baligh, belum diwajibkan berpuasa. Walakin yasihu siyamu min ghairil balighi la sama. Akan tapi puasa dia sah, puasa anak yang belum baligh, seandainya dia berpuasa, puasanya sah. Idza kana mumayyiza. Apabila sudah mumayyiz, sudah berakal, sudah faham tata cara puasa yang benar. Wa yanbaghi liwaliyhi liwaliyyi amri an ya'mura bisiyam. Dan sepantasnya bagi walinya, bagi orang tuanya, mudarrisnya, untuk merintahkan dia berpuasa. Li'tadahu wa ya'lafah. Agar terbiasa dan gampang berpuasa, mudah berpuasa. Ini anak kecil yang belum baligh, dia sudah mayyiz, sudah faham tata cara berpuasa. Seandainya dia berpuasa, sah puasanya. Bagi dia hukumnya sunnah. Bagi dia hukumnya sunnah. Belum terkena kewajiban puasa. Sebagaimana ini dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Mereka berpuasa dan mereka mengajari anak-anak mereka yang belum baligh, dilatih juga untuk berpuasa. Dibuatkan mainan apabila anak-anak tersebut menangis lapar, diberikan mainan agar dia lupa dari makan sampai masuk waktu berbuka. Dilatih untuk berpuasa. Kemudian berikutnya al-aql, berakal. Di antara syarat wajibnya berpuasa adalah berakal. Fala yajibu siyamu 'alal majnun wal ma'tuh. Maka tidak wajib puasa atas orang gila dan orang yang kurang akalnya, seperti orang gila, seperti orang yang pikun, orang yang sudah tua, seperti orang yang gila. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berasal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalatha fadzakar minhumul majnuna hatta yafiq. Berasal sabda Rasulullah, hadis yang telah lewat, diangkat pena dari tiga golongan di antara mereka orang yang gila sampai dia sadar. Karena di antara syarat sahnya berpuasa harus punya niat, niat untuk berpuasa. Sementara orang gila tidak ada niat dia untuk berpuasa. Syarat yang berikutnya, as-sihah, dalam keadaan sehat, mampu. Faman kana maridun la yutiqu siyama lam yajib alaih. Barang siapa sakit tidak mampu berpuasa, maka tidak wajib atasnya berpuasa. Wa in shama sah siyamuh. Namun jika dia berpuasa, sah puasanya. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa indatu min ayyamin ukhra." Barang siapa sakit atau safar, kemudian dia berbuka di bulan Ramadan, maka hendaknya menggantinya di hari-hari lain, sesuai dengan jumlah harinya. Fa in zala al-marad wajaba 'anil qada'u qada'u ma aftarahu min ayyam. Jika sudah hilang sakitnya, maka wajib atasnya mengqadha hari-hari yang dia berbuka padanya di bulan Ramadan. Mengqadhanya di luar Ramadan sesuai dengan jumlah harinya. Misalnya jika dia selama sakit tidak berpuasa 7 hari, maka 7 hari tersebut ketika dia sudah sehat di luar Ramadan harus mengqadhanya sebanyak 7 hari pula. Ini sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Maka ketika dia sembuh, diwajibkan mengqadha. Adapun sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, tidak mampu selama-lamanya, sama dengan orang yang sudah tua renta, yang tidak mampu lagi berpuasa selama-lamanya. Seperti ini dia tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah. Memberikan makan setiap harinya kepada satu orang miskin. Ini syarat yang keempat, harus sehat, mampu berpuasa. Syarat yang berikutnya, al-iqamah, dalam keadaan iqamah, tinggal di daerahnya, di desanya. Fala yajibu shaumu 'alal musafir, maka tidak wajib puasa bagi orang yang safar. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man kana maridun aw 'ala safarin fa indatu min ayyamin ukhra." Barang siapa sakit atau safar, kemudian dia berbuka, maka hendaknya menggantinya di hari-hari lain. Al-ayah. Fala shaumu 'alal musafir sahha siyamu, seandainya orang yang safar berpuasa, puasanya sah. Wa yajib 'alaihi qada'u ma aftarahu fi safar. Dan dia diwajibkan mengqadha hari-hari yang dia buka padanya ketika safar, mengqadhanya di luar Ramadan. Ini syarat yang kelima, syarat diwajibkan berpuasa harus dalam keadaan mukim, tinggal di daerahnya, tidak safar. Syarat yang keenam, al-khuluwu minal haid wan nifas, harus terbebas dari haid dan nifas. Ini syarat khusus bagi perempuan. Adapun lima sebelumnya, syarat musytarak, berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Adapun yang keenam ini khusus bagi perempuan. Harus bersih, bebas dari haid dan nifas. Fal haid wa nufasa la yajibu alaihi masyam. Perempuan yang haid dan perempuan yang nifas tidak wajib atas mereka berpuasa. Bal yahrumu alaihima, bahkan haram atas mereka berpuasa. Perempuan yang sedang haid atau sedang nifas haram berpuasa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah perempuan jika haid dia tidak sholat, tidak juga berpuasa? Fadzalika min nuqsani dinha. Maka itulah dikatakan kurang agamanya. Yaitu jika dia haid, tidak puasa, tidak juga sholat. Wajibul qada 'alaihima, dan wajib mengqada atas keduanya. Dia tidak wajib berpuasa selama haid, namun hari-hari tersebut yang dia tidak berpuasa ketika haid itu harus diqada. Misalnya dia haid selama 7 hari misalnya di bulan Ramadan, maka 7 hari tersebut harus diqada. Atau misalnya dia nifas selama 1 bulan, 1 bulan penuh nifas, maka 1 bulan tersebut harus diqada. Liqali Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, kan yusibuna dhalika fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Dalam riwayat Muslim, kami mengalami hal itu di zaman Rasulullah, haid kami diperintahkan mengqada puasa dan tidak diperintahkan mengqada salat. Di antara hikmah yang terangkan oleh para ulama, kenapa puasa diperintahkan diqada, salat tidak diperintahkan diqada? Karena salat setiap hari berulang. Kewajiban salat setiap hari berulang. Seandainya diperintahkan diqada, ini akan memberatkan. Beda dengan puasa. Puasa tidak berulang setiap bulan. Setahun hanya sekali saja. Setahun hanya sekali, hanya di bulan Ramadan. Sehingga puasa diperintahkan diqada, adapun salat tidak diperintahkan diqada. Ini 6 syarat mereka yang diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Beragama Islam, baligh, berakal, sehat, mampu, mukim, tinggal di daerahnya, tidak safar, dan khusus bagi perempuan harus bersih, terbebas dari haid dan nifas. Naam ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Masih ada kelanjutan pembahasan terkait bab yang pertama ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.